حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ini kepada kita. Jadi ini bentuk menganggap apa tidak tidak terpercaya apa ya Allah di mata mereka pengikutnya ini. Itu yang saya katakan tadi, ucapannya Al-Imam Ayyub Al-Qurniyah, man istakhaffa bil ikhwani asqata muru'a. Siapa yang menganggap rendah, menganggap ya, menganggap rendah. Kenapa saya katakan ini seolah-olah memang yang lainnya ini rendah? Terakhir ada di antara jawabannya yang sampai ke saya lewat WhatsApp-nya ini. Tunggu dulu ya, saya lihat. Seandainya antum diam, maka saya akan kunjungi antum. Ini kan seolah-olah kayaknya bangga banget kalau dikunjungi sama dia gitu. Seandainya pun kamu datang, saya usir. Ya. Kayak kayak menganggap kalau dia datang itu wah, penuh sekali gitu. Haula wala quwwata illa billah. Maaf. Maaf.